malapetaka. Di dalam dunia semua itu karena olah manusia mengapa banjir melanda taufan melanda membawa bencana. Tanyakan dirimu, siapa yang mendatangkan banjir yang melanda? Siapa yang mendatangkan taufan yang melanda? Yang menciptakan gempa yang melanda.